ya Rasulullah, tidak punya hati, tidak perlu aku sampaikan. Ini satu kabar gembira kepada orang-orang. Senang kan? Yang buat tadi mesti jangan. Senang. Dan satu kabar yang gembira dan ringkas. Dan Rasulullah menjawab, janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, kepada sahabat ini, sehingga mereka nanti akan bersikap tak buat menyadir. Menyadir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahih. Hadis Sahih. Jadi pentingnya Sahih ini, okay, kalau dia manusia ini tak ingkar kepada Sahih, selamat. Selamat dia walaupun amal dia sendiri. Apa yang amal banyak-banyak. Oleh itu dalam bab ini kita mendapati bahawa apakah jawab, saya jawab, apakah hikmah manusia dan dunia? Apakah hikmah ini? Tidak tahu kan? Apa dia hikmah ini? Hikmah ini menegakkan kami. Hikmah ini? Tak ada lagi. Bukan mencipta, mencipta perkembangan, mencipta. Hikmah ini menegakkan kami. Dan apakah itu tahrik? Iaitu tahrik, iaitu ibadah. Ibadah adalah hakikat tahrik. Maknanya tahrik itu dia bukan bukan hanya mengatakan Allah itu satu. Bukan hanya mengatakan Allah itu satu, tetapi membuat amal. Amal ibadah daripada hamba dalam ibadahnya, dalam ibadahnya, doanya, semayang, permintaannya, takutnya, hanya kepada yang satu namanya ibadah. Ibadah takutnya, harapannya, doanya, apa saja itu ibadah. Bukan saja mengatakan Allah itu Khalik, memberi rezeki, berkuasa. Tuhan tahrik adalah ibadah. Bukan mengatakan Allah itu. Dan itu kerana tahrik ini bertentangan dengan kaum musyrik. Allah lawan dengan kaum musyrik dalam tahrik ibadah. Kenapa kaum musyrik mengiktirafkan Allah? Allah itu satu. Allah itu satu. Kaum Nasrani pun kata Allah itu. Yahudi kata pun Allah itu. Firman Allah, wa ta'atu man khafas samawati wa al sayakuluna sayakuluna khalaqahunna al-azizul hakim. Jika sekiranya kamu ya Rasulullah mensoal orang musyrik, siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah menciptakan kedua-duanya. Allah Azizul Hakim, Allah yang kuat kan, yang teguh ilmu, Hakim yang Hakim. Oleh sebab itu kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerang musyrikin yang mengatakan Allah, Allah, orang kafir mengatakan Allah? Sebab dia tidak ada tahrik ibadah. Tahrik ibadah. So mengatakan tahrik Allah, tahrik itu wujudnya Allah. Allah itu Khalik, Allah itu memiliki, Allah itu namanya Bosi, Sami, Bosi, Hayun, Hadir, Muri. Itu tak membuat dia musyrik. Boleh diperangi, boleh diperangi. Oleh kerana itu, barang siapa yang belum melaksanakan tahrik ini, ราหิตคือบัดาเป็นลิเบลูมราเดียมังคังโดแตงเดียร์เนี่ยก็ไปรอBelum dia jadi ambil, belum dia jadi menambahkan diri kepada Allah. Di sinilah terletaknya firman Allah: "Wala antum a'buduna ma'abudu." Yaitu, dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Yaitu, penyembahan. Bukannya Allah itu ada.Tapi penyembahan apa yang disembah, apa yang disembah Allah ada. Tapi mana Allah itu itu. Tapi apa yang menyembah itu yang dia punya masalah. Apa yang menyembah itu ada definisi. Apa itu sembah Allah ada Allah tahu. Yang keempat, apakah hikmah? Apakah hikmah para rasul itu? Yaitu hikmahnya para rasul itu adalah dalam tauhid ibadah. Tauhid ibadah bukan nak mengatakan Allah itu satu, okay? Bukan nak mengatakan Allah itu satu. Allah itu satu, saya kita dah ada dalam kita yang sebenarnya untuk menegakkan tauhid ibadah. Itulah asas dan politik rasul. Asas kan apa siasat saat ini, apakah politik rasul dalam dakwah ini asasnya? Adakah dia nak menegakkan daulah Islam? Tak, dia nak menegakkan Jadi, tujuan hidup, tujuan hidup manusia adalah menegakkan hidup. Kalau itu ditegakkan, yang lain ikut. Yang lain ikut sebagai sebab musabab. Maknanya tujuan baik. Tapi itu memulai. Tauhid itu adalah dalam erti kata yang lain, memurnikan ibadah. Memurnikan ibadah. Kerana agama yang dibawa oleh Adam, Nabi Ibrahim AS dan semua Nabi-Nabi adalah tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Oleh sebab itu, apabila zaman demi zaman dia dicampuri dengan syirik dan bid'ah, syirik dan bid'ah masuk, sehingga agama sebelum Islam tak boleh diterima. Menjadi dia Kristian, menjadi dia Yahudi, walaupun semua agama selepas ini semuanya mengiktirafkan bahawa Allah itu satu. Allah itu satu, baik Hindu, baik Yahudi, baik masyarakat, mereka memang menulis. Tetapi dia campurkan syirik dan bid'ah. Maka bid'ah ini ya bahaya. Bid'ah ini bahaya. Khasnya dalam tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Oleh sebab itu, manusia ini perlu dididik. Dididik panjang zaman ini supaya dia tahu apa itu syirik. Jadi saya jurus syirik. Penting kami ini bagi tahu syirik berkenaan. Penting kita ini bagi tahu apa itu hitam. Ada satu hitam, hitam besar, hitam kecil, syirik besar, syirik kecil. Dan pengutus rasul ini bukan untuk pengutusan, tapi semua umat. Umat itu secara fitrah dia menerima tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid keesaan Allah dalam mencipta, namanya tauhid rububiyah. So semua umat ni dia tahu Allah itu satu. Tapi tidak tahu bagaimana nak beribadah kepada Allah. Cara nak beribadah itu dia mesti belajar daripada kepada Rasul. Maknanya kepada Rasul ni itu untuk apa? Untuk apa? Untuk, bukan menegakkan tauhid sendiri. Dia suajar demi satu demi satu bagaimana cara untuk menegakkan tauhid ibadah. Itu cara. Dan ini di sini sekarang takiah cara. Bukan mengatakan apa dalilnya Allah di satu tak payah. Ada ini akan keliruan yang besar dalam umat Islam. Antara tauhid ibadah dan tauhid rububiyah. Tauhid ibadah dan tauhid rububiyah. Kerana tauhid ibadah dalamnya ada tauhid rububiyah. Dalamnya mesti ada tauhid rububiyah. Kesedek dalamnya asalnya tauhid rububiyah. Tetapi dalam tauhid rububiyah sahaja tidak. Mungkin dia ada tauhid ibadah. Dia ada ibadah kadang-kadang dinamakan tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu menunjukkan Allah, mengesahkan Allah. Bahawa ajaran dituntut oleh Nabi adalah satu. Semua Nabi Rasul adalah satu. Dari Madinah, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Isa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membawa mesej tauhid. Apa mesej tauhid ya? Apa dia? Tauhid ibadah. Mesej dia tauhid ibadah. Tauhid ibadah yang terkandung dalam La ilaha illallah. Sunat tahu tu pun segala-galanya terkandung dalam La ilaha illallah. Tahu secara pasti apa makna La ilaha illallah. Kerana saat itu pun kata La ilaha illallah menyatakan umatkan melafazkan La ilaha illallah tetapi tak faham. Tak faham makna satu masuk universiti mesti belajar satunya wajibnya dia adalah dia akan menyelesaikan segala masalah lain pergi ekonomi tak akan menyelesaikan masalah dan lain-lain ilmu saja tidak akan menyelesaikan. Yang akan menyelesaikan masalah apa dia? Dia faham kami boleh dulu kita pergi nak menyelesaikan masalah juga masalah dunia. So bagaimana Allah memerintah Rasul untuk menyelesaikan masalah orang Arab pada zaman orang Arab dunia dipindah dunia dipindah dan tafarruq iaitu dia berpisah itu sangatlah. Adakah kita mula start dengan apa buat satu syarikat ekonomi dan belajar ataupun belajar macam mana berperang soal bersatu atau kebangsaan sebab itu start bagi tarik sudah tarik ibadah. Tuhanlah tuntutan kau tuntutan mesej yang dibawa oleh semua Nabi. itu nabi jauh itu kan. Yang ketujuh, masalah besar yaitu bahwa ibadah kepada Allah tidak akan wujud terwujud dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mengingkari tauhid. Kerana ini adalah pengertian pahaman firman Allah SWT, "Faman yakfur bitauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bi'urwatil wuthqa." Jadi barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya kita berpegang kepada ikatan yang amat kuat. Itu dia tauhid ini dia mesti ada nyanyukan. Iaitu dia mesti ada bertengkar. Kalau tak ada elemen bertengkar tauhid, tauhid, maka dia tak juga mendekatkan tauhid kepada. Apa itu tauhid? Di muka satu bawah sekali ada definisi tauhid, iaitu setiap yang diagungkan selain Allah. Setiap yang diagungkan selain Allah. Bagaimana kita agungkan selebriti sebenarnya artis berdasarkan idol. Idol itu apa dalam bahasa Arab? Senang Islam. Senang itu satu. Idol satu. Jadi kata kamu ini idol, idol itu kamu siapa? Itu dia mengatakan ya, menjadikannya sebagai sesembahan, sesembahan tentang ibadah. Idol, idol, idol itu sepatu. So disembah, ditaati atau dipatuhi, atau dipatuhi. Baik yang diagungkan itu berupa batu, manusia ataupun cipat. So dia itu dia nak tahu. Tapi dibalut dengan nama yang cantik dari berarti dari berarti dari apa dia? Dari berarti, dari berarti. Dari berarti ini. Celebrate, yang ini kita kenduri besar. Celebrate, kenduri besar. So, kenapa ini semua membasuh otak? Tapi saya nampak benda itu bunyi. Mana bunyi itu benda orang yang tak ada kan? So, dia satu pembasuhan otak yang dibuat oleh syaitan. Bahkan mencipta, mencipta apa namanya istilah-istilah ini untuk menyesatkan manusia. Itu dia satu ulama ni punya. Sambil kita naikkan orang-orang yang bermaksiat ni. Enggak, bermaksiat ni lah seolah-olah idol lah. Tak tak? So muka satu juga dan situ adalah tarikh ibadah. Tarikh ibadah apa tu? Tarikh ibadah perhambaan diri kepada Allah, perhambaan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintah Allah. Itu pasalnya apabila Allah kata latus ikubi syai'an, apa ada perintah wabil walidain sana, itu perintah. Itu ada tarikh, itu perintah. Mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya sebagaimana yang telah disampaikan oleh tahu perintah halal dan haram ini dengan apa? Bukan dengan akal, tetapi yang dikatakan oleh Rasul dan disampaikan oleh Rasul. So, ini ilmu, ini ilmu, kenapa tak? Ini belajar, tak belajar, tak beri kasih. Belajar ini yang tak ada oleh halal dan haram tak ada. Bukan hanya dalam sistem syariat tetapi dalam ilmu tauhid ini halal dan haram pun baik. Halal dan tauhid pun tak ada rasa, hampir tak ada rasa. Diajar pun 100%. Orang yang tahu pun ibadah 100% dalam umat Islam. Tapi kita kan buka cerita ni, cerita apa yang sangat sikit ni, okay. Apa yang kemudian sehingga umat Islam berpusat, kita hanya habis di sini, jadi bunyi. Kenapa jadi bunyi? Apa yang ini kan? Kenapa tak menegakkan tauhid, tak menegakkan hak Allah? Maka Allah tak kasihlah hak hamba ni. Maka kenalah kita dibuli. Dan inilah hakikat, inilah Islam, inilah hakikat agama Islam. Dan Islam maknanya ialah menyerah diri kepada Allah semata-mata, yang disertai dengan kepatuhan mutlak kepada Dia dengan sepenuh rendah diri dan cinta. Maka kita rasa rendah diri dan mencipta. Ini berat kan, kami ni berat nak tidur. Oleh sebab itu yang lapan, poin yang lapan, pengertian tauhid bersifat umum. Bersifat umum meliputi setiap yang diagungkan selain ini. Agungkan kereta. Kereta cantik, bangun tidur nak basuh kereta. Bangun tu nak pergi kereta. Masa kita mengagung berlebihan, padahal kereta itu adalah wasilah. Wasilah untuk tujuan itu tauhid. Wasilah akhirnya kita tauhid. Tapi kita mengagungkan umpamanya nak dapat petang ni, nak pas ni, petang tak kira lah apa belajar, asal dapat sikit-sikit. Maka satu daripada untuk tauhid dalam ni. Tapi sebenarnya tujuan dapat kertas tu apa? Akhirnya kita menegakkan tauhid. Dapat dia untuk apa? Dapat dia untuk apa? Untuk apa kemudian? Kan? Akhirnya mesti menegakkan tauhid. Oleh sebab itu, itulah pengertian ketiga. Muqtamah ni, muqtamah perintah dan larangan tersebut dalam surah Al-An'am, menurut kaum salaf mempunyai kedudukan yang penting, dan dalamnya ada beberapa masalah. Yang pertama adalah larangan, yang pertama sekali dalam surah Al-An'am ini adalah larangan untuk berbuat syirik. Masalah larangan yang lain itu kemudian syirik ini hak Allah, yang lain itu muamalah antara manusia, yang lain muamalah. So hak manusia ini bawah hak Allah dulu. Salam ini di mana-mana tempat pergi kepada dia mementingkan apa namanya hak manusia. Yang dikatakan kuruni rasuah, seperti itu, kuruni rasuah, maksiat, minum, zina, suhak, namun tak manusia. Sementara hak Allah dia diam langsung, hak Allah itu syirik, seperti itu, syirik, tidak. Sekeliling tinggal dia nak menegakkan keadilan hak manusia, seluruh keadilan tu hak manusia, tetapi dia tak adil ke orang. Keadilan itu adalah hak manusia, itulah slogan orang musyrik, itulah slogan Freemason atau Freemason itu dia nak meruntuhkan tamadun manusia. Datang ni yang terima soal slogan ni keadilan. Tapi keadilan kedua, keadilan dulu, keadilan pertama Allah, 来管理怎么样？八路国运南路，八路国运南路来的呢？你看嘛，是咱不这个呢，在安吉南什么？这个呢，在安吉南老王呢，不少，大家大家，这是公认，那就公认呀，知道吧？这个呢，那是哪？是大城市安吉南。Tegakkan jasti, persamaan, persaudaraan, satu-satu kosong, ya, sehingga memang kosong, ya, kosong, memang pun kosong. Selagi dia tak ditegakkan atas asas sepokok, lagi di mana? Dia macam pahit rumah. Dia bawa. Tak nampak. Tapi itulah yang paling penting. Atas itu semuanya itu mau terakhir. Semuanya itu tak penting sebenarnya. Mau panggil dan Twin Tower ya. Tegakkan Twin Tower 2 tahun kali di bawah 2 tahun yang nyata ini 6 bulan ya. Tak 6 bulan di bawah. Tapi ini yang memang tak buat. Hari ini itu apa? Hafal moral, hafal 30 unsur-unsur baik kepada manusia mana? Apa-apa? Tak apa, tak bersifat. Oleh itu tugas secara langsung yang pertama seperti Nabi dia nak pahalkan ini, nak apa dalam sejak dan asas ini lebih daripada sinar masih sama itu pun tak terasas. Kaum dia tak terima asas. Terbukas. Belak. Dia manusia dia cinta kepada kaum nafsu. Ikut nafsu. Nak. Menghambakan kaum nafsu ni susah. Dia nak ikut cara dia. Olehkan itu, syaitan ni menggunakan kaum nafsu untuk merobohkan kaki bermaharaja-raja boleh dikatakan awal nafsu itu boleh terbangun tak? Awal nafsu itu wasilah alat, awal nafsu itu alat untuk baik atau tidak baik nafsu makan nafsu angan-angan angan-angan itu baik atau baik angan-angan nak buat madrasah bagus angan-angan siap pergi kasino kan belum jadi angan-angan Ferrari baju tu so semuanya ni macam pisau pisau tu bagus atau tidak bagus mentokkah bagus kan dia berdasarkan kepada tahid ibadah penggunaannya kepada tahid ibadah asalkan siapa yang menggunakan siapa yang menggunakan oleh sebab itu kalau tidak dipandu kalau akal dan nafsu tidak dipandu akal itu memandu nafsu sebenarnya tapi akal itu pula dia nak tahu standard wazin dia nak tahu apa itu baik, apa itu buruk akal kadang-kadang dia tak mampu nak mengetahui mana itu baik dan buruk mana itu bid'ah, bid'ah dia tak mampu. So dia perlu ada wahyu mengatasi akal dua mulut ni wahyu. Maka umpamanya dalam cerita Robin Hood dia kata kalau kita nak menolong orang miskin yang jahat ni yang memindah miskin kita rob ni yang rob kita sweep terompak ni ambil duit ni akal ni kita ok kita ok lah yang dipopularkan oleh orang musik di barat story of Robin Hood seolah-olah ini baik jalan yang baik macam komunis komunis. Nah, dia kata orang kapitalis ni jahat. Kapitalis ni jahat, maka riba atas kesangsaraan orang miskin. Maka bunuh ni, bunuh ni untuk tiga ni. Ini semua ni pasal menggunakan akal semata, tidak berpandu kepada wahyu. Okay, wahyu memberi standard satu apa timbangan yang betul, timbangan betul atas baik dan buruk. Yang kaum salah ini, kaum salah ini maknanya apa? Kaum yang terdahulu yang Allah memuji kaum salah ini. Dapat puja yang besar itu yang Allah ini menanggung kaum besar. Walladzina ta'allamuhum bi'ahsan radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum, itu Allah akan memuji kaum yang yang ansar muhajirin dan mereka yang mengikut cara langkah ibadah kaum yang mulia. Itu namanya kaum. Kita boleh berkata ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah yang ikut sunnah wal jamaah ni jamaah yang pertama untuk jamaah sekarang, wal jamaah yang awal. Kita ni menjadi ahli kepada jamaah yang elok, bukan kita nak buat jamaah sendiri. Kita hari itu mesti seorang tu mesti masuk jamaah. Tak, kita mesti masuk jamaah ahli sunnah wal jamaah yang dipuji oleh Allah. Bukan jamaah tak masuk jamaah tabligh tak boleh. Kita mesti ada jamaah. Ini sebenarnya masuk jamaah ini masuk ubah kan. Maka kita yang diperlukan masuk jamaah yang pertama. Maka segala jamaah yang selepas utama ini haram pun. Kerana kita nak berjamaah yang tadi yang mula-mula ada sifat-sifat ni, dia menegakkan kami dulu. Jika sekiranya sifat tu dia penting, jamaah tu sifat yang dia penting, iaitu sifat jamaah yang tu dia menegakkan kami uluhiyah dan tan sentuh. Maka jika sekiranya ada jamaah membawa kepada kami uluhiyah, dia adalah satu daripada jamaah yang seperti yang dahulu. Kalau dia tak menegakkan tahid uluhiyah ini, tak ada pun perasaan kan? Tidak dan menumpuk perhatian kepada yang lain, kepada kekuasaan, kepada dalam pemerintah, kepada beramai-ramai, kepada mengalahkan kepada musuh, tapi musuh itu bukan jamaah yang nak menegakkan. Dan kita bersama sama ramai tidak kira apa nak menegakkan apa, nak tanya nak menegakkan apa, nak menegakkan keadilan keadilan apa, macam mana rasa kita nak menegakkan keadilan hak Allah, menegakkan jamaah yang patut kamu masuk adalah jamaah yang nak menegakkan hak Allah, bukan keadilan. Nah, itu satu guru itu anak. Itu anak itu itu anak yang orang yang tak tahu tahu dulu. Dan memang pun masyarakat memang kabu habis-habis berkenaan tahu ibadah. Dia tak tahu pun apakah politik asas, apakah politik asas, apakah dakwah rasul yang paling penting, perjuangan yang paling penting dalam hidup ini. Apa dia perjuangan ini? Politik asas dia apa? Saya tahu kan? Kali ibadah. Itu bukan betul. Kalau kali ini apa? Pasal semua kata kali. Dan selain itu pun kali Hindu pun tahu. Tapi dia termasuk dalam dicampur tahu itu dengan syirik. So, Islam datang memurnikan tahu ibadah ini. Islam datang memurnikan tahu ibadah, memurnikan itu, memantapkan itu. Itu yang tugas-tugas Rasul, memantapkan. Oleh kerana itu ayat mukamah yang tersebut dalam surah Isra tadi mengandungi masalah dengan memulai firman Allah, la kajana ma'allah ilahan akhar, maka uda manmuman mahzulah. Janganlah kamu hasilkan Tuhan yang lain. Tuhan yang lain dengan rupa zahir dan maknawi. Kita nak yang zahir nampak lah, menyembah patung. Tapi maknawi ni kena banyak hasil. Dan tak zahir maknawi ni dalam istilah hari ni, pemikiran. Pemikiran kisah-kisah pemikiran, macam-macam pemikiran, perasaan perekonomi, pemikiran perasaan perkaum, pemikiran berasas kepada dunia, kepentingan atas rasa risi untuk macam lah, apa yang dia suka tak terhad, apa yang nafsu suka mengidolakan, apa yang nafsu mengidolakan, itu namanya membuat Allah yang lain di samping Allah. Kenapa? Ini ada satu peringatan untuk Allah. Agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah. Allah akan tinggalkan kamu. Allah tidak akan menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat. Itu satu. Di sini kita nampak Allah itu berkuasa. Kekuasaan Allah untuk tidak menjaga dia di dunia dan akhirat. Siapa nak jaga dia lagi? Kita tak ada tinggal. Menjaga diri kita sendiri. Kenapa? Kalau nak menjaga diri sendiri, nafsu ni bawa tempat lain. Nafsu bawa tempat lain. Tak boleh ikut nafsu. Manusia ni apa ni? Nafsu. Apa itu manusia? Vision ni tak penting. Yang penting tu pemikiran tu. Manusia itu adalah pemikiran. Kenapa kita kata genio? Ulang usah. Ini apa ni? Orang ni, kenapa kita tak katakan orang ni pahlawan tu? Pemikiran, perbuatan ni, mana semua dalam perkara maknawi. Sifat-sifat yang mulia atau tidak mulia. Oleh sebab itu ini adalah satu tahzir kepada Allah. Jika sekiranya kamu ikut untuk membuat lain daripada Allah, maka kamu akan menjadi madmuman dihina. Dan diakhiri dengan firman Allah, wala tajama Allah ilahan ahar fasulka fi jahannam maluman manhura. Iaitu jangan kamu mengadakan Tuhan yang lain. Kenapa? Kamu akan dilemparkan dalam neraka. Sudah masuk satu usul yang lain, iaitu akhirnya ikut dalam neraka ni, kamu masuk neraka di dunia dan di akhirat. Di dunia umpamanya kalau kita berhasil banyak-banyak, tengok tak dinding kita, mungkin kita bergur dengan orang sebanyak. Itu tak menjamin kebahagiaannya di dunia. Ya, bagi dia pemikirnya tak ada habis. Dia tak senang. Tak senang. Anak dia nak berbuat. Ya, dia orang nak dia. Itu dia pun tak ada selalu macam-macam. Lepas tu dia ikut nafsu, makan banyak-banyak lama. Lama-lama dah Allah haramkan dia makan. Dah tak boleh makan. Dah tak boleh makan tu. Jadi benda yang dia cinta diharamkan kepada dia pula. Banyak je. Kenapa tu? Kerana nafsu ni boleh menyesatkan. Jika sekiranya dia tidak ada unsur ibadah kepada Allah, nafsu boleh membawa kepada menyesatkan dan mengharamkan dunia daripada lazat dunia. Di dunia kan, di dunia pun dia diharamkan. Dia nak banyak-banyak duit-duit itu menjadi seksa kepada dia. Dia nak makan sedap-sedap, pemakan itu akan menyeksa dunia. Okey. Kita mungkin memakan banyak duit. Itu kita kena kontrol. So, Allah Allah kasih dia punya stop that. Puasa. Dia minta puasa. Oh, rahmat insaf. Dia melawan nafsu. Angkanya. Dari pada segi irada kaumnya. Puasa itu sangat perlu pada dia. Untuk dia boleh makan zazak lagi. Okey. Supaya dia boleh makan lagi banyak. Kalau dia makan banyak-banyak, lama-lama dalam 3 tahun dia tak boleh makan. Diharamkan ini, haramkan ini, haram makan lagi, haram makan banyak-banyak, semua haram. Okey. Oleh kerana itu Allah nak manusia ni enjoy dia, dia lebih dia bagus. Tak ada hanya jika dia ikut aturan yang disyariatkan kepada dia. Oleh kerana itulah Allah telah berfirman, dari kami auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah hikmah yang diwahyukan kepada manusia. Hikmahnya apa? Iaitu nombor satu, kita kontrol kita punya. Dan hikmahnya apa? Manusia ni hidup di dunia ni kerana ibadah. Dan ketiga, hikmahnya apa? Ada jahannam, ada ada benar, ada neraka dan ada hikmah. Hikmah ada hikmah-hikmah yang lain. Ayat surat Nisa disebutkan dalamnya 10 hak. Yang pertama adalah hak Allah wa'adilullah wala tusriku bihi syai'an. Hak dulu, hak Allah dulu. Jangan hak manusia, hak penting yang kita tak ya. Bagaimana sekarang membunuh banyak orang Yahudi dalam masa ini. Dan Musa disuruh pergi kepada Firaun untuk mengajak kepada Tauhid. Dia tidak mengatakan kau ni membunuh orang, tak. Tapi okay. Apa? Bisa dilakukan oleh Allah waktu nasa dan dilakukan jaksa wa ahdiyakan bila orang itu terpaksa tetapi itu tetapi supaya dia bawa kepada takut kepada Allah. Perlu diingat wasiat, inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat akhir hayat ini. Nombor 13, mengetahui hak Allah itu wajib. Mengetahui hak Allah itu wajib segala manusia. Dan mengetahui hak hamba Allah yang pasti akan dipenuhinya apabila melaksanakan haknya. Hak Allah. Oh, janji Allah. Kalau kamu tegakkan tauhid, kamu semua dapat dunia. Seperti ini diproven. Satu yang ada dibenarkan itu sejak orang para sahabat pasti orang tak ada lah rumah 3 bilik tak ada lah untuk kawan dan basuh kan. Jadi ada handphone dan mesti kasut pun bergambung-gambung. Tapi mereka memenuhi hak Allah. Kalau miskin, miskin nak harta, tapi bukan miskin menemah. Dia boleh mengalahkan pasti dan roh. Boleh? Dan menegakkan tamadun. Saya ngari 1400 tahun, 1400 tahun. Tamadun Barat baru 200 tahun. Tamadun Barat baru 200 tahun. Kita sampai hasil daripada para miskin menemah. Saya Rasulullah SAW wafat pun dalam keadaan tak ada rumah kan. Rumah pun saya tidak ada 3 bilik pun tak ada. Tak ada pun nama. Oleh kerana itu hak Allah kalau di itu di Allah, Allah janji akan memenuhi hak manusia. Ini yang problem. Formulanya simple, eh? Formulanya. Tapi tak ada. Kenapa kita dihina oleh hampir semua bangsa kan? Hanya kita dituduh sebagai teroris. Kerana kita sebab utama adalah tak memenuhi. Bukan kita tidak mempunyai kekayaan. Yang kita miskin adalah ilmu. Tapi itu yang penting-penting ilmu. Dan kerana itulah yang di diasasi oleh semua rakyat. Bahawa masalah ini tidak diketahui oleh sebahagian besar sahabat. Sahabat ini yang tadi hadis Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkenaan kalau hak Allah di apa dipenuhi, maka Allah berjanji tidak masukkan dia kepada ini dipesan dan beritahu cepat nanti dulu. Kenapa? Takut wa tubashshirhu fayat satidu, iaitu kalau sampaikan ni mereka akan bersikap menyandar diri, tak melihat, takut. Tetapi pada selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sampai Uli sampai. Oleh kerana itu dalam sini dapat pelajaran bahawa boleh merasakan ilmu pengetahuan masalah ini untuk masalah baik. Dianjurkan untuk menyampaikan kepada semua muslim berita yang gembira. Kalau berita gembira, dan kita kita lihat pada dulu saja jangan diam, biarkan dia kita sampai seperti gembira. Kita perlu menggembirakan kawan-kawan ini. Rasulullah merasa khawatir terhadap sikap menyandar diri kepada keluasan rahmat Allah. Kalau Allah jauh semua mengampun, semua ini semua Allah cinta manusia. Kalau cara ini mengatakan Allah semua selamat, boleh tak boleh? Tidak ada usaha dengan manusia tu malas kan? Manusia mengikut nafsu tu, dia suka beria, suka sensasi, suka sensasi, suka bersiar-siar. So ini adalah satu kekhawatiran daripada Rasulullah SAW. Maka jawapan orang yang ditanya sedangkan dia tak tahu, kita cakap Allahu wa Rasuluhu a'lam. Begitu dia punya caralah Allah pun tak tahu lah. Kalau tak tahu, tapi kita tahu juga namanya jahil murah tak jahil murah tak jahil tak jahil dia lah tak tahu. Tak tahu mana Madinah, kalau dia di Mesir mana dia jahil, namanya jahil hati dah tak tahu. Itu senang kan? Hari ini banyak dia tak tahu tahid uluhiyah. Dia kata kita tahu, eh tak payah, dia kata tahid ini satu jam tapi dah selesai dah. Tahid ini tak payah belajar dah, kita dah selesai. Kalau Quran dah selesai, apa pula pergi pada zaman Mekah tu? Maknanya dia jahil, namanya jahil murafakan itu jahil. Pasal dia jawab tu macam dia tahu, dia tak tahu keadaan dia hayat. Ya. Oleh sebab itu kerana kita dapat di sini daripada hadis tadi, kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menunggang keledai dan ada orang yang membonceng. Banyak orang cảm ơn để cảm ơn sự hòa cảm ơn sự hòa bình cảm ơn sự hòa bình cảm ơn sự hòa bình cảm ơn sự hòa bình cảm ơn sự hòa bình cảm ơn sự hòa bình cảm ơn sự hòa bình cảm ơn sự hòa bình cảm ơn sự hòa bình cảm ơn sự hòa bình cảm ơn sự hòa bình cảm ơn sự hòa bình cảm ơn sự hòa bình cảm ơn sự hòa bình cảm ơn sự hòa bình cảm ơn Yaman, itu dakwah orang Yaman. Inilah Mu'ad, inilah penjabar Yolong para sahih kata Mu'ad ternyata tetapi tetapi dia punya bezel ni satu Mu'ad ni ada orang ulama antara ulama sahabat orang yang pergi bagian ni tak ada orang pun. Yang kedua Mu'ad ni duduk situ bertahun. Tapi di sini duduk di 3 hari atau sekali ada 40 hari tak boleh lah. Itu yang besar sekali lah. Yang ketiga Mu'ad disuruh untuk belajar tabligh. Yang tabligh ni disuruh orang lain cerita disuruh salat salat di bawah yang tabligh ni disuruh hurus yang paling penting pada mereka hurus ni salat kemudian salah. Tapi yang penting tabligh itu maknanya hurus. Rukunnya tidak hurus. Tak hurus kamu bukan geng itu. Itu yang paling penting. Mana ada Islam hurus nak menjadi saudara sesama perjuang tadi. Yang hurus itu daripada agama Hindu. Hindu orang agama dalam agama Hindu, orang itu apabila sampai usia tua, dia dimustahabkan untuk tinggalkan keluarga dan merayak-rayak di dalam hutan untuk memikirkan kebesaran Allah. Untuk memikirkan, itulah pendakwah yang agung, Buddha, cukup kerja dia merayak hutan, memikirkan apa itu kehidupan, apa itu kebaikan, apa itu dunia, apa itu kerjakan baik ke. Lepas tu ditulis pula, oh, kita mesti cakap baik, bertujuan baik, beramal baik, baik. Tapi apa itu baik? Itu saja cerita tu. Baik dengan apa? Cara baik dengan tidak ada standard. Tapi tujuannya baik. Tujuan baik tidak mengerti itu baik. Okey, tujuan baik tidak boleh jadi baik atas dasar syariat. Okey, berhenti 5 minit lepas kita pergi kepada keistimewaan tadi. Kita dah habis bab tadi. Kita pergi bab apa? Bab tu. Ada apa? Ada soalan. Boleh beli juga. Boleh beli jangan duduk ni. Tidak ada tidur ya, tidak kamu orang tidur. 5 minit berjalan. 5 minit berjalan. Sini. Sama. Sebenarnya dengan yang orang tadi ni, kata dia punya dalil sahabat. Sahabat Terabu. Ya. Memang. Dan betul lah tu sahabat Terabu pergi sampai negeri China nak tablet. Tapi tabligh ini yang unsur yang pertama adalah menegakkan tabligh ibadah. Orang tabligh pula alat tes dia tak boleh bercakap berkenaan tauhid ibadah. Apa dia? Jangan kamu cakap sekali-sekali berkenaan tauhid ibadah pula. Satu. Yang kedua, mereka memang tak tahu tahu ibadah. Memang dia tidak tahu tahu ibadah. Kerana pengasasnya Ilyas namanya, Kandalawi di Diobandi, dia adalah orang sufi. Sufi. Dia tak tahu tafsir, apatah lagi tahu ibadah. Pasal dia menafsir tahu sebagai tauhid rububiyah. Itu yang kedua tu, maknanya dia tak ada alat nak tabligh Islam, tak ada alat, tak ada isi. So nak tabligh apa? Tabligh yang isi yang paling boleh, yang paling wajib, tak ada pada ni. Nak tabligh apa? Yang kedua, orang-orang yang pergi untuk tabligh mesti lah orang yang ada isi. Nama dia kata yang dulu. Okay, orang ni tak jangka masuk dia, ah guru sorry. yang ketiga mesti duduk situ bertahun. Macam orang Kristian ni, dia nak pergi tablik orang apa asli, dia pergi Sarawak tu duduk bulan-bulan dalam tu. Sebab orang dia masuk Kristian, dia sama-sama. Kita ni, pendakwah kita ni masuk 2-3 hari dah tak tahan nyamuk keluar. So dia punya cara dan isi tu sangat lain dan jadi perkara yang lain. So, jadi perkara yang diharamkan sebenarnya. Itu pasalnya ulama' semua ulama' yang ulama' salah bersepakat bahawa antara terpah-terpah dolar pada masa ini kan tadi terpah-terpah itulah, itu sudah dipatuhkan ijma', bukan sebab ijma' melainkan ulama-ulama orang dolar lah hisbi, ulama-ulama yang berpihak kepada kelompok. Nah, itu pula dia lain cerita. Pasal mereka tu tak menegakkan tauhid ibadah. Kalau itu jalan mesti tak tak masuk. Betul-betul ada dia Nizamuddin, ulama-ulama dah pergi, beramai ulama pergi, bukan ulama kecil-kecil orang yang besar pergi kan. Di situ ada kubur dalam masjid, dan di India ni suasana kelilingnya memang tempat tempat nama idol, tempat patung-patung semua banyak. Orang Hindu yang banyak patung. So dia cempias kena pada orang Islam. So dalam masjid near pun ada kubur, dan mereka tawaf dalam kubur tu sebenarnya. Oleh kerana itu ulama kata, kalau lah kamu betul-betul tablik, tabliklah orang keliling kamu dulu. Itulah tablik orang lain. Okay. Iaitu iaitu menegakkan tauhid ibadah duduk di tempat mereka. Tapi mereka sendiri tak selesai dalam tahap ibadah sendiri. So, bagaimana dia nak menyelesaikan tahap ibadah orang lain? So, kita mesti cakap berkenaan tahap ibadah yang mereka mengharamkan untuk diri mereka sendiri. So, dah lain cerita. Dah lain ceritanya. Ada cara yang cara untuk kuatkan tahlil ibadah. Cara kami ibadah ha, ini nak kuatkan. Nak kuatkan. Inilah dia pelajaran tahlil kita nak kuatkan. Inilah yang memakan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun tahlil ibadah. Inilah yang memakan masa 20 tahun 900 tahun. Inilah. Tak boleh menegakkannya dalam 1 tahun. Tak boleh menegakkannya dalam 2 tahun. Contoh yang terbesar, yang tersekat 13 tahun. Jika manusia berhasil lagi banyak. Lagi. Ya. So tak boleh 2 bulan. Tak boleh 3 bulan. Itu pasalnya kita kena dah selepas tak faham baru kita kena bau Quran itu boleh faham. Sudah. Baca saja tak faham. Yang paling faham untuk difaham adalah tauhid uluhiyah. dalam muka. Setiap muka ada kami tu. Dia nak faham apa ni. So, sekarang ni umat yang hafal, baca setiap bulan, setiap tahun, tapi tak faham. Tak faham khasnya tawil dulunya. Itu jadi dia. Itu jadi yang tandanya dia berpesan. Dia terbina. Itu tanda. Firman Allah, alladzina amanu wa lam yabisu imanahum bizulmin kalahum lahum al-amnu wa hum muhtadin. Oh yang ini kan, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk imannya dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Iaitu kalau menegakkan tauhid ini, tauhid ini, mereka dijanji keamanan, keselamatan, dan orang yang dapat petunjuk. Okay. Kesimawannya orang ini dapat petunjuk. Oleh kerana itu, tanpa tauhid ibadah, tak ada petunjuk. Dahsyat kan? Masyarakat ahli kalah, orang ahli kalah, masyarakat tak dapat petunjuk lah. Itu jadi, itu pasal jadi dunia Islam dijajah habis-habis. Sampai orang bangsa lain kata, datang, kita makan dia. Kita peduli atas orang Islam. Peduli atas kepala orang Islam. Memang macam kita jadi Islam ni. Ya. Dia betul. Ya? Ya, sekarang, sekarang ni di Petaling Jaya dah ada gereja orang Melayu. Dan beribu-ribu nak keluar dari Islam. Beribu-ribu. Payah dia. Bukan ukur 1, 2, 3, ukur berapa kaki. Kenapa ni? Kenapa? Kerana orang yang sepatutnya menyampaikan tauhid ibadah tidak tahu kami ibadah musyatul dan mengagungkan pakar kemudian. Dan yang ketiga, tak ada langsung kuliah ni, kuliah ibadah tak ada, yang melalangkan syirik melalui cara asal adil betul, bahkan dilarang. Kamu jangan cakap kamu ni Wahabi ni. Dah orang dah takut lah. Bukan saja tak ada, dicela dan dilarang. Kan menjemput barang, menjemput barang. Orang yang berkecimpung dalam ni 10, 30, 40 jam saya ni dah tahu lah. Tahu lah cerita ni. Di, baik di universiti, baik di luar universiti, baik di luar, baik di kampung, baik di masjid, baik di sungai tanjang, baik di kanan. So, itu jadi ini. Namanya memerang Allah. Yuharibun Allah wa rasulihi. Jadi patut kalau Allah mengizinkan orang musyrikin apa mengkecil-kecil kaum Islam. Baca dia sebab-sebab namanya. Oleh kerana itu, yang orang yang tak mencampur iman dengan syirik, zulm ini syirik, mereka dijanji oleh Allah yang dapat menunjuk. Ada hadis Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah SAW bersabda, man syahidah an la ilaha illa wahda la syarika lahu wa anna muhammadan abdu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu kalimatul alqaha ila maryam wa ruhun minhu wal jannata haq wal nar haq ada qalu Allah jannata ala makana min amali min amali. Satu. Barang siapa bersyahadat, bersyahadat bahawa dia tidak ada sembahan yang hak selain Allah, tiada sekutu baginya dan Muhammad hamba Allah dan rasulnya, dan bersyahadat bahawa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimah yang disampaikannya kepada mayat serta roh daripadanya, dan bersyahadat pula bahawa syurga adalah benar, adanya neraka pun benar, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam syurga betapa pun amal yang telah diperbuat. Maknanya tapi dia ditegakkan dengan betul. Okey. Dia akan masuk jannah walaupun amal dia sedikit. Maknanya amal dia paling sedikit dia masuk juga. Itu ni ada keistimewaan ni. Hadis ini. Hadis namanya hadis Ubadah. Riwayat dalam Bukhari dan Muslim. Hadis kuat. Cuma ini penting sangat. Istimewa ni. Pasal sikit amal pun jangan amal banyak. Jangan doa berjejer. Tak payah. Jangan tahlil sampai sekejap. Tak payah. Okay. Yang penting ni. Maknanya lah. Tak payah nak pergi haji sampai 5 kali. Ini lebih penting. Belajar ini lebih penting daripada umrah 10 kali atau umrah 10 kali. Cukup satu umrah satu. Tapi ini belajar. Ini belajar. Lagi berpuluh-puluh ribu ringgit harganya. Okay. Pasal ini yang hadis mengatakan bahawa walaupun dia amalnya diperbuatnya sedikit, jika sekiranya dia tidak membuat syirik dan bersyahadat bahawa Anna Muhammad dan Rasulullah dan Nabi Isa adalah rasulnya, dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam dan roh daripada dia, roh yang maknanya bukan roh Allah, roh yang dicipta oleh Allah, kita masukkan kepada Maryam. Kaya itulah tafsir ayat ini mesti ikut kepada tafsir asal. Contohnya tafsir ini ya mungkin turun mana huruf Allah daripada kepada Isa pula lah. Maksud jadi dia mengatakan 1-3-3-2-3-1 masa dalam menafsir salah. Kaya itu Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Ibn فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Iaitu sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka yang berkata la ilaha illallah dengan ikhlas hatinya, dalam dengan hatinya, dan mengharapkan pahala. Iaitu dia mesti ikhlas dalam hatinya, hati berikhlas. Apa boleh mengatakan la ilaha illallah, maknanya la ilaha illallah, kalau nak kena la ilaha illallah tu nak tahu belajar syirik, maknanya apa tu syirik. So dia banyak belajar. Dekat itu Allah haram dengan orang yang tak boleh masuk. Itu satu kesimewaan tadi. Dan dirawatkan daripada Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Qala Musa ya Rabb alimni syai'an azkuruka wa ra'uka bihi." Qal kul ya Musa la ilaha illallah. Itu kalimat kami. Kalimat kami. Tapi bukan kata la ilaha illallah. Tak belajar kami. Apa itu la ilaha illallah? Tak belajar. Kenapa dia tak belajar? Dia tak faham. Maka tak faham tak boleh. Apabila tak faham apa itu la ilaha illallah, apakah yang dikendaki daripada la ilaha illallah, dia tak faham tak boleh. Tak jadi lah. Fa'alam anahu la ilaha illallah. Fa'alam. Ketahuilah apa benda itu la ilaha illallah. Fa'alam. Carilah ilmu berkenaan la ilaha illallah. Fa'alam. Ilmu. Alam. Alam. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hala. Kata la ilaha illallah semuanya itu tak pun. Semuanya tahu la ilaha illallah. Bahkan setiap malam Jumaat 20 kali la ilaha illallah. Yang ada 1000 kali, yang ada 33 kali, kan? Ada semua tahu. Allahu akbar. Tu. So dekat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan itu yang Musa. Maksudnya ya Musa, lau anna samawati sab'a amiruhunna ghairi wal ardina sab'a kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin ma la bihinna bihinna la ilaha illallah. Iaitu Musa mengatakan, berkata, ya Tuhan ku, agar ajarkan kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Allah berfirman, katakan ya Musa, la ilaha illallah. Musa berkata, ya Tuhan ku, semua hamba ku mengucapkan ini. Allah pun berfirman, hai Musa, andai kata 7 langit dan penghuninya selain aku, serta 7 bumi diletakkan pada daun timbangan, timbangan sebelah, katakan kanan, kiri, sedangkan la ilaha illallah diletakkan sebelah kanan pada daun timbangan yang lain, maka la ilallah macam lebih berat timbangannya. Maknanya 7 bumi langit dan bumi dan langit letakkan tauhid itu lebih berat daripada 7. Apa makna berat ni? Berat ni maknanya 7 langit dan bumi dicipta kerana la ilallah, dicipta kerana ni. So mesti kita tahu apa benda yang bukan kita nak tahu mekanik, nak tahu algebra. Ini dia tahu, kan? Ini nak tahu. Banyak orang tak tahu. Dah tua pun tahu. Atau mungkin tak tahu langsung. Yang tahu menegakkan keadilan yang ambil. Hak Allah dulu. Nak hak Allah ni belajar apa? Tak pun belajar pergi pergi merayap-merayap di sini dia akan beri. Dia pun tak tahu tahu ibadah. Dan haram baginya apa pula tu mendakwa kepada tauhid ibadah. Wah, itu satu yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Itu tauhid, kau tabik apa ni? Kau buat satu yang diharamkan oleh Allah. Kerana ada kalimat tu sir. Kalimat sir iaitu tahzir sir namanya. Di kalangan umat tabligh adalah jangan usik tauhid ibadah. Syukur. Jangan usik tauhid. Banyak tauhid-tauhid dengan itu apa nama? Ketua tauhid dan tauhid itu orang ini. Dia kata tauhid ibadah itu ketua ni lah, ketua daerah kadang pakaian dia punya serban ni sampai panjang tu. Jadi kalau pun semua semuanya anak yun, dia bagi semuanya. Dan dia kata kami ibadah tu dia kata teknikal sangat. Puan dengar. Tu teknikal for me. Tu teknikal. Ini dia all ini. Tokeh dia, tokeh daerah ni. Rupalah tokeh dah bagi. Itu teknikal pun. Memang maknanya teknikal. Teknikal ni tak wajib. Teknikal tak wajib. Tak diketahui. Apa benda orang buat ni? Apa yang buat ni? So dia bukan tahlil. Dia tahlil lain. Dia bukan tahlil Islam. Dia tahlil Hindu. Tahlil Hindu. Bukan tahlil Islam. Tak maaf. Dekat itu hakim dengan menyatakan bahawa hadis ini adalah sahih. Termizi meriwayatkan hadis yang yang dikatakan hasan dari Anas radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, ya ibn Adam, law ataitani biqura bil ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتعيتك بإقراء يا مغفرة. Allah telah berfirman, hai anak Adam, Seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak membuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya aku berikan kepadamu ampun sepenuh jagatku. Maknanya dosa dia banyak, dosa dia bertimbun sehingga penuh dengan satu dunia. Sekarangnya alam semesta, alam semesta penuh tujuh petirat, tujuh langit bumi penuh dosa. Abang kata, aku akan bawa you keampunan sebanyak setiap dosanya diampun. Special, special menunjukkan keistimewaannya kita belajar apa itu syirik. Macam dia kata syirik tidak membawa syirik. So syirik ni kita belajar dalam buku apa itu syirik. Kalau tak tahu, kita masuklah. Dah pun kita masuk ini apa jadi? Kalau apa jadi? Ada hadis yang lain mengatakan bahawa kamu bawa semua pahala-pahala yang kamu buat. Haji, salat, semua siap. Okey. Puasa semua ada pahala. Sebelum satu bumi. Tetapi buat syirik. Batal dosa. Macam semua pahala-pahala pahala. So itu kesinewaan kami yang diharapkan oleh kebeliau ini. Bukan sahaja tabligh, tabligh ini adalah branch cawangan asyairah pula. Oh, ini balaan. Kita pun tak boleh nak menegakkan tauhid uluhiyah di daerah Cina. Oleh kerana itu, ini kerja-kerja rasul. Kerja-kerja rasul. Kerja-kerja rasul maknanya kerja yang paling tak popular. Tak. Maknanya orang yang menegakkan tali uluhiyah ini kena dicomokkan, kena dilabelkan. Ini adalah sunnah kuno. Maknanya aliran perdana di akhir zaman. Akhir zaman kalau dia popular, something wrong with you. Ada salah lagi kalau dia popular. Tandanya apa sahaja dia Ustazat Umati Allah Sazat Sazat dari Umati Allah atau Sabayin Nasir Fasad Kulah Inam Ila Wahidatan. Itu orang rumah aku kamu pecah pada 73 73 dan satu saja masuk jana mahya Rasulullah kot makan dan selama anak lagi wa'afami. Iaitu yang masuk jana ini adalah yang mereka ikut cara para sahabat dan aku. Sahabat itu ahli sunnah jamaah, ahli aku makna sunnah jamaah dan sunnah itu dah tak ada dia. Makanan untuk anak lagi, anak itu sini. Wah, ashabi. Ashabi itu jamaah. Siapa yang ikut jamaah? Bukan jamaah tari, bukan jamaah sahaja sir. Itu jamaah masuk lubang lain. Baik. Oleh kerana itu, kita mendapati keistimewaan di sini adalah luasnya kurnia Allah. Kurnia Allah itu apa? Rahmatnya. Buat dosa berkoyak-koyak tapi yang bersih. Ya ampun ya Allah, dah ampun segala dosa dia. Dosa ni apa? Walau dia berzina. Ada hadis lain. Walau dia berzina, walau dia mencuri, walau dia corruption, walau dia bunuh 99 orang. Dia bunuh. Dan ada hadis mengatakan orang membunuh, orang membunuh itu dosa. Kenapa dia masuk syurga? Ya Allah, orang yang terbunuh senang berkenaan. Tanya Allah, kenapa orang ini dia bunuh kita ni semua? Dan dalam hati itu Allah ketahui. Baik, Allah ketahui. Itu sifat Allah ketahui. Masuk, daripada situ dalil bahawa Allah ini ketahui. Allah boleh ketawa. Allah boleh marah. Tapi ketawa Allah bukan menyerupa ketawa manusia. Kita tak tahu cara. Kita tak tahu cara. Allah tahu. Itu alam gaib. Allah mengatakan dia ni bertaubat. Sebelum dia mati, taubat yang boleh diterima. Menegakkan tawhid ke dunia. Ini kena tak tahu tak ada kan. Orang ni bunga orang ramai. Masuk syurga juga. Maknanya rahmat Allah tu luas. Rahmat Allah luas. Dan banyaknya pahala tawhid di sisi Allah. Selain itu tawhid menghapuskan dosa. Tawhid menghapuskan dosa tadi. Dosa 1020 dosa. Tapi ayat surah An'am, surah iaitu jangan iman jangan dicampur dengan syirik. Perhatikan kalimah, perhatikan kalimah Ta'ala yang disebut dalam hadis Ubadah. Iaitu dalam hadis Ubadah ini, iaitu menerangkan tauhid dan bahawa Nabi Muhammad dikatakan sebagai Muhammad dan abduhu wa rasul. Abduhu wa rasul iaitu hamba, ini hamba. Tetapi hamba yang paling terhormat jadi rasul. Dia orang biasa, maknanya dia orang biasa, hamba, semua hamba. Tetapi rasul derajatnya tinggi kerana apa? Rasul menegakkan tauhid. Hamba, dia bukan Tuhan, maknanya Rasulullah ini bukan Tuhan, anak Tuhan. Tapi manusia biasa. Jelas bagi ada pengertian apa itu la ilaha illallah. Takkan jelas bagi anda kesalahan orang yang tersesat kerana hawa nafsu. Perlu diingati bahawa hadis ini, hadis Ithban, iaitu esas semata kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Itu kan. Itu bantu ni dari fa inna Allah harrama ala nar. Jika Allah mengharapkan dia daripada nar jika sekiranya di atas. Ya. Yeah? Kelas untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Para nabi perlu diingatkan, para nabi perlu diingatkan pula akan keistimewaan la ilaha illallah. Para nabi perlu diingatkan pula akan keistimewaan bahawa la ilaha illallah berat timbangannya, iaitu mengungguli berat, agungkan berat timbangannya semua makhluk. Padahal banyak di antara orang yang mengucap kalimah ini dengan ringan timbang. Dia mengucap banyak. Setiap Jumaat, setiap malam Jumaat, setiap tahlil tahlil, tapi ringan. Bahkan tak ada apa-apa. Bahkan X, macam dia membuat caranya, salah tempatnya, salah caranya, dan tak faham. Itu pasal dia ringan. Dinyatakan bahawa bumi ini tujuh. Bumi ini tujuh. Sun pun bangun ini. Semua dalam buku National Geography pun ada yang jarak 7 galaxy. Itu seperti mana Rasul? Di mana diterangkan dalam Wahyu ada 7 lapisan langit. Dan langit dan bumi ada bumi, iaitu langit pun ada penghuni. Sekarang kita melalui sains kita tahu yang kita nampak ni langit semua ada penghuni. Banyak penghuni yang dalam udara ni lebih banyak daripada manusia. Dalam ni 2 billion virus. Ini virus bakteria panggung berjuta-juta. Selain daripada itu pula berpuluh-puluh bank, wind bank, wind bank daripada Rusia, dari China. Nampak jadi saja boleh download ini. Sini boleh download dengan ni apa kan? Bukan benda yang ruang yang tidak berisi. Bahkan lebih berisi daripada ruang yang berisi. Ruang yang berisi ini sebenarnya dia dapat tiada banyak kosong-kosongan. Kosong sebenarnya. Kosong ada. Sehingga gambar pun boleh sembuh. Suara pun yang halus, short, lembek sembuh. Dekat itu, apa yang boleh nampak bukannya hakikat. Apa yang nampak bukan hakikat. Itu yang paling penting, that penting. Apa yang nampak mazahir boleh mengelirukan. Boleh mengelirukan. Hari ini mereka menegakkan kepentingan mazahir. Kepentingan pertampilan mazahir. Nampak? Okey, itu penting. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah iman. Menetapkan sifat-sifat Allah berbeza dengan pendapat Asy'ariyah. Sifat-sifat ni ada tauhid ini terbagi kepada tentang sifat tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Al-Asy'ariyah hanya dalam pengajiannya kononnya pengajian tauhidnya hanya mengisbatkan sifat Allah dan tauhid rububiyah. Menganggap bahawa tauhid rububiyah itulah tauhid uluhiyah. Satu kesilapan. Yang kedua. Tauhid sifat ini ada kesilapan juga. Dia ambil sikit. Menolak sifat-sifat yang lain. Menolak sifat-sifat yang lain. 10 sifat yang lain ditolak. Yang ketiga, cara mengisbatkan sifat rububiyah Allah menggunakan cara tanasuk, bukan menggunakan cara Al-Quran. Al-Quran menggunakan cara suruh melihat ayat Allah di muka bumi. Ayat Allah di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaikai taqulkan wa ila samaa'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa futihat. Wa disuruh tengok dan tadabbur ayat semua. Itu cara ni. Dan Allah suruh kita berfikir atas ayat-ayat Allah, bukan zatnya. Bukan zatnya. Ahli kalam pergi kepada zatnya. So, Saraso Yunani pergi kepada zatnya yang tidak mampu manusia memikirkannya. Oleh kerana itu dia sesat di situ. Apabila anda memahami hadis anas, akan tahu bahawa sabda Rasulullah dan hadis itu bahan maksudnya ialah dengan tidak melakukan syirik sedikit pun, bukan sekadar mengucap kalimat tauhid. Iaitu apabila nak menegakkan tauhid uluhiyah ni bukan ucap lain yang luar, tapi dia mesti tak buat syirik. Dia tidak buat, dia membelajar syirik. Perhatikan perpaduan sebetulnya sebagai hamba Allah dan Rasulnya dalam pribadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Itu dia Abdullah wa Rasulihi. Abdullah wa Rasulihi. Iaitu jangan mengagungkan yang lebih daripada Rasul itu, daripada jejaknya, daripada Rasulullah. So, itu akan diajar nanti. Apa makna kalimat kalimat Abdullah wa Rasul bihi, ada satu bab sebenarnya itu. Dan keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimah Allah. Kenapa kalimah Allah itu kun fayakun. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengetahui bahawa Nabi Isa adalah roh yang dicipta Allah. Roh bukan serpihan daripada Allah. Nabi 17 mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran adanya syurga dan neraka. Dalam bawah itu ada nota nombor 10. Nota nombor 10. Dia tuliskan. Asy'ariyah adalah satu aliran teologi. Teologi sini adalah membahas berkenaan siapa Allah. Siapa Allah? Hanya daripada segi zat. Mengikut Syekh Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Ash'ari, dia ni pada kurun 3, kurun 4. Dia hidup antara 260 hingga 324 Hijriah. Dia tu baru 200 tahun selepas Hijriah. Ilmu kalam dia punya. Kerana Abu Hasan Ali Al-Ash'ari ini, dia adalah ulama besar dalam ilmu kalam pada masa ini. Dia belajar daripada bapak dirinya namanya Jubbad. Dia pun ulama nombor satu dalam ilmu kalam. Tetapi pada umur 40 tahun, Abu Hasan Al-Ash'ari ini meninggalkan ilmu kalam. Ilmu kalam ini dan mengisytiharkannya dalam masjid. Kamu tinggalkan, saya tinggalkan tauhid yang tauhid melalui ilmu kalam ini, seperti aku tinggalkan maksudnya juga masjid. Dan dia pergi kepada aliran Kulaniyah. Sebelum dia pergi kepada aliran Syam, sebelum dia pergi aliran Syam, dan menulis buku, 3 buku, antaranya Al-Ibana, Al-Usul Adiyan, yang satu, yang kedua Al-Sarah bila Ali Tafar, dan satu lagi tiga-tiga ini dalam menegakkan tauhid, ibadah mengikut cara salaf. Maknanya kalau nak ikut ajaran Imam Asy'ari betul-betul, dia adalah aliran salaf. Tetapi apa yang terjadi, orang Nusantara mengikut aliran tauhid semasa imam ini dalam peringkat kedua, iaitu Kulaniyah. Kulaniyah yang menetapkan separuh tauhid, ya, dan meninggalkan sifat-sifat Allah yang lain. Dalam buku ni, Etikat Ahlus Sunnah Wal Jamaah katanya lah. Tapi dia mengikut aliran aliran apa? Asy'ariyah. Iaitu sifat yang wajib diketahui. Satu ini sifat wajib diketahui semua. Semua lah, mengikut kemampuan. Semua ni wajib. Tapi ada wajib tujuh. Wajib sebenarnya tujuh, tapi dia ada sangkut yang lain. Wajibkan yang tak ada dalam Al-Quran. Umpamanya yang tidak ada dalam Al-Quran, wajib yang tahu ni wujud, hidam, fafak, mukhalatul mihawadi, dan kiamuhu binafsu. Ini bukan sifat. Bapak bukan sifat. Qadir bukan sifat. Wujud seperti yang dia kata itu bukan sifat Allah. Yang di nama Allah tak ada wahdahnya. Bukan. dia Asma'ul Husna ada kan wahdahnya. Tak ada zahiru wa batinu, wahdi wa batinu, alim, qadir dan sebagainya. Dan 7 sifat yang lain yang ada dalam Al-Quran, umpamanya Qadir, Iradah, Ilm, Samih, Hayyun, Basar dan Kalam. Itu kan. Dan mula-mula tak ada. Ini. Lepas tu yang 7 ini dikatakan hal, kaunuhu, Qadir, Kudrah jadi Qadir, Iradah jadi Murid. Cuba juga Iradah Murid, Qadir Kudrah, Qadir Ilmu, Ali Ilmu. So dia tambah lagi tujuh daripada sifat yang sama. Jadi 14 campur 6 yang tadi, wujud, kijam, bapak, bukhala, berhadi, rukiamu, binafsi, wawah, dan niat tu 6 campur jadi 20. Semua-semua ni bukan cara salah, kerana berbahas dengan cara falasuf menggunakan kata lawan. Umpamanya wahdahnya mustahil dia banyak. Qadim mustahil ada permulaan. Itu wujud mustahil tidak. Ini bukan cara Quran. Cara Quran untuk maknanya Quran, sifat Quran menarik perhatian kepada ayat apalah yang juru. Cara Quran menarik untuk bertadabbur berkenaan ayat-ayat Allah di depan mata kamu. Lihat, tadabbur dan memikirkan bagaimana ayat-ayat Allah ini semua berperaturan dan bernizam. Semuanya teratur dengan rapi. Contohnya tengok kosmosis, fotosintesis, semua kaki. Wati ampun sikit, Pak Ampun cukup aparatur sini. Dalam diri kita juga Allah semua tengok. Semua teratur. Tidur pun teratur. Makan pun teratur. Semua teratur. Ada nizam pun. So, kita nizam ini, peraturan ini perlu ada orang yang mengatur dan takdir. Itu cara fitrah. Secara fitrah. Yang satu ini, cara akli. Tak ada. Tidak ada. Wujud, usai pada cara-cara ini, cara-cara akli ini tidak memberi kesan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara Al-Quran memberi kesan kepada fitrah manusia supaya dia takut dan tunduk kepada kekuasaan Allah. Dia lebih kagum, lebih pandai dia dalam ilmu perubatan, lebih takut, lebih gerun dia. Cuma ni dalam organ-organ yang bergerak, yang canggih, yang dia tak boleh buat, curi gerun. Ada orang yang maha penguat, maha kuasa. So itu cara yang apa berbeza antara Ali Karam dan Salaf Aswad. Oleh sebab itu kalau kita baca di sini, termasuk sifat yang ditetapkan ialah kebenaran adanya wajah bagi Allah, iaitu Asy'ariyah Imam Abu Hasan Asy'ari. Apabila dia masuk kepada mazhab Salaf, dia menetapkan segala sifat termasuk sifat wajah bagi Allah, tangan bagi Allah, mata bagi Allah, seperti mengikut yang diamalkan oleh kaum salaf soleh dalam masalah ini. Okay. Itu Ali Karam saja yang kata wajah kami. Mata kita mesti takwilkan, tangan mesti takwilkan. Okay. Kerana dia mempunyai sifat-sifat makhluk. Tapi siapa yang mengatakan sifat makhluk? Kandangnya adalah nasyaf kami selesai. Nasyaf kami selesai. Dan kita ikut saja salah apa aku katakan. Kita bukan dia tahu dia kenapa salah. So masalahnya adalah imam ni sendiri yang paling agung dalam perkara yang karam ni. Dia sendiri kata luar ni tak guna. Pergi kepada salah lebih guna. Pengikutnya pula pergi. So tokyo kita ni sebenarnya dia pun dah keluar daripada manhaj kita belakang. Dia lah jadi tokeh. Tokeh dengan murtad, dia tak murtad daripada dia tak mau beriman juga dengan akal. Rupalah baru-baru ni kita ada satu tokeh besar nama Syed Kutub. Okay. Syed Kutub ini dia lah tokeh khawarij. Mengkafirkan pemerintah. Oh, semua pemerintah umat Islam ada hari ini semuanya kafir. Satu namanya Khawarij Takfir. Dan pasti ada akhir hayat yang dia ada menulis buku Dimana Jamuni, kenapa kamu menghukum aku mati. Ada dalam buku tu, mana dia tak pernah boleh dapat daripada Cik Wan. Dalam situ satu perkara yang penting, dia kata kami sebenarnya, dia kata umat Islam sekarang ini adalah zaman jahiliyah, hampir sama dengan zaman Mekah. Satu yang kedua, janganlah kita kata pergi masuk politik. Mama masa pada bila dia masuk politik, hampir semua hidup dia. Tapi dia dah buka, dia sudah taubat. Dia kata jangan mama masa dalam politik. Kamu tumpu perhatian atas kami, tumpu perhatian kepada kami. Oh, dah betul. Lupa kan? Seperti imam kan ni, imam Asy'ari pun begitu. Dia dah taubat kepada akal. Kawan-kawan taubat pada kawan-kawan semua. Dan tak kira lah berapa lama, yang penting sampaikan tauhid. Maka pengikut-pengikutnya, sinum 50% puan sendiri kata, kita tak mengikut lah. Tak mengikut pemikiran siap kutub lagi lah. Dan terpaksa dia kutub membuat dalam bukunya tu ni kata, satu cerita namanya Harakat Islamiah. Keluar daripada harakat Ikhwan. Ikhwan ini yang sebenarnya harakat politik semasa. Harakat politik, politik semasa dan memerontak dan selalu mengkafirkan pemerintah. Dan ini adalah boleh digunakan oleh musuh, musuh Islam sebagai strategi covert operation CIA dan CIA, Pentagon, M15 semua memakai semangat jihad ini untuk keperluan kepentingan mereka dalam operasi namanya mewujudkan tension dalam dunia supaya mereka boleh masuk menjajah dan masuk campur hal ehwal negara Islam. Namanya namanya strategi covert operation, strategi operasi bawah tanah. Okay. Menggunakan orang yang mendakwa untuk menegakkan daulah saya. Itu digunakan untuk kepentingan American imperialism. So sekat itu lah. Kalau ada soalan silakan. Kita dah habis apa bab 2. Kalau ada masa esok bab 3. Okey. Macam mana dengan kenyataan golongan Asy'ariyah yang mengatakan kami tak boleh sifat, kemudian kami kembalikan balik. Namanya takwil ke? Takwil. Ada golongan Asy'ariyah hanya F1. Dia kata kita tidak takwilkan sifat. Kita tidak takwilkan sifat. Umpamanya kita katakan ya Allah maha jamaah, iaitu Allah punya tangan bersama dengan jamaah. Kita kata bukan ya, dia kata bukan tangan. Namanya kekuasaan Allah, kekuasaan Allah. Ini tafsir ini tidak disebut ditafsirkan begitu oleh para sahabat soleh, sahabat soleh. Kalau tangan, tangan, tangan, tetapi tangan Allah bukan serupa dengan tangan makhluk. Dan kita jangan, kita jangan soal tangan. Kerana itu beri ke alam lain. Ada firqah Asy'ariyah pula mengatakan bahawa kita yang sebenarnya tak faham apa makna tangan. Tak faham apa makna kita kembalikan pahaman itu kepada Allah. Faham itu? Selain daripada salah, salah kata kita faham makna tangan. Kita faham makna tangan, tetapi khasiat cara tangan itu kita tak tahu. Itu maknanya ada dua makna di sini. Satu tak faham, satu kata faham. Yang kata faham makna tangan adalah syaraf. Yang kata tak faham sebagian daripada asyara. Kalau kita kata tak faham apa Allah, iaitu yang kita tak faham, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tadi betul. Menjana alaika kita itu bayi alinat manuzila ilahim. Untuk Allah menurunkan Quran untuk menerangkan semua. Mesti dipahamkan. Kalau Quran datang tak dipaham, apa gunanya? Sebetulnya dari asalam, aslam, ahkam, ahkam, wa'alam. dari pusara ni lebih baik, lebih selamat dan lebih teguh. Macam mana pula? Situ kat sini-sini salah kata faham, kamu pun tak faham. Dia belum tukar je ni. Nah, itu cari F1 di sini. F1 di sini, tukar cara ni. Macam tu. Mengatakan Al-Quran untuk dia faham. Hal yang nak tarik asal sikap tak boleh faham. Itu semua pun, kalau tarik sifat tak boleh faham, apa yang boleh faham ni? Nak tanya mana? Okay. Selepas ni kita ada ajuri atau tak boleh datang sampai pukul 11. Selepas itu apa? Sudah apa tu? Minum. Oh ni breakfast. Ni breakfast. Minum. Ini breakfast. Lepas itu minum. Lepas itu ustaz. Lepas itu Ira. Idris. Idris sampai Johor. Lepas Johor tu, kalau ada kan kamu nak ni, dah kita tayang sikit video, nama video. Berkenaan bahaya ni takdir dan kawalik sebagai control operation apa ni separatis sulit CIA dan M15 dan Perancis dan sebagainya CIA dia digunakan orang untuk matikan. Zaman Imam Bas Nasyari, ada tak ulama yang salaf ni? Ya, Imam banyak, banyak, banyak lah, sangat banyak. Bahkan dia berdidik, dia berdidik. Dan apa penuntut-penuntut amat ambal lah yang mendakwah kawan ni Syari kembali kepada salaf. Dan dia lah mengikut akhirnya penuntut-penuntut Imam Ahmad untuk kembali kepada manhaj salaf. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.